Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-iltifatu tahwil uslubil kalami min wajhin ila akhar. Pembahasan ini terkait iltifat. Tema kita adalah iltifat. Apa itu iltifat? Iltifat yang artinya menoleh atau beralih. Iltifat itu definisinya tahwil uslubil kalam min wajhin ila akhar. Perubahan jalur pembicaraan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perubahan jalur pembicaraan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Walahu suwar. Dan iltifat ini memiliki beberapa gambaran. Al-awwal, yang pertama, min al-ghaibati ila al-khitab, yani al-iltifat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Itu ada beberapa gambaran. Gambaran yang pertama adalah iltifat dari ghaibah, yani dari dhamir ghaib. Iltifat dari dhamir ghaib kepada dhamir khitab, dhamir mukhatab. Dhamir ghaib, dhamir yang sedang dibicarakan, tentang sesuatu yang sedang dibicarakan, tiba-tiba beralih kepada orang yang diajak bicara. Maksudnya seperti apa? Kita baca contohnya. Qala kaqaulihi, seperti firman Allah Azza wa Jal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Lihat ayat ini, susunan dari ayat pertama, ayat kedua, dan ketiga, sampai kelima. Bisa anda perhatikan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah di sini, statusnya, dia adalah yang dibicarakan. Allah itu dalam konteks ayat pertama ini, dia yang dibicarakan. Jadi ghaib. Allah di sini ghaib, yang dibicarakan. Segala puji milik Allah Rabb al-alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Allah itu adalah zat yang maha Rahman dan Rahim. Pengasih lagi, maha Rahman dan Rahim. Maliki Yaumiddin. Allah adalah zat yang malik, memiliki Yaumiddin sebagai pemilik hari kebangkitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat pada ayat 1, 2, 3. Itu Allah statusnya sebagai sesuatu yang dibicarakan, yang gaib. Tapi di ayat berikutnya, di ayat terakhir yang dilihat, Iyyaka na'budu, kepadamulah, hanya kepadamulah, hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Fahawwala al-kalama min al-ghaibati ila al-khitab, maka pembicaraan itu berubah jalurnya dari yang dibicarakan asalnya ghaib, tiba-tiba berubah alurnya menjadi yang diajak bicara. Fi qawlihi, dalam firman-Nya, dalam kata iyyaka, hanya kepadamu. Jadi awalnya Allah itu ghaib, tidak hadir, tapi tiba-tiba Allah yang diajak bicara, iyyaka na'budu. Kalau seandainya tidak ada iltifat, maka bagaimana? Iyyahu na'budu. Kalau seandainya tidak ada iltifat pada ayat ini, maka iyyahu na'budu, hanya kepadanya lah kami beribadah, dan hanya kepadanya kami meminta pertolongan. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, itu ghaib semuanya. Kalau tidak ada iltifat pada iyyaka na'budu, maka iyyahu na'budu, hanya kepadanya lah. Ini yang lebih tepat. Asalnya demikian karena sesuai jalurnya. Tetapi di sini tidak. Di sini iyyaka na'budu. Beralih kepada tiba-tiba Allah yang ghaib itu dijadikan dia sebagai yang diajak bicara. Hanya kepadamu lah kami kami beribadah. Dan di sini terdapat faedah. Nanti juga beliau akan sebutkan beberapa faedah dari iltifat ini. Jadi kata para ulama, di antara faedahnya dalam ayat ini, dikarenakan seorang hamba ketika membaca ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, alhamdulillah rabbil alamin sampai malik yaumiddin, dia memuji Allah azza wajal, sehingga ketika dia sudah merasakan kehadiran Allah, seakan-akan Allah itu hadir di hadapannya, baru setelah itu dia menunjukkan pembicaraan itu langsung kepada Allah. Iyyaka, hanya kepadamulah kami beribadah. Jadi dari alhamdulillahi rabbil alamin, dia muji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sifat-sifat Allah. Dia sebutkan, kemudian pujian yang berikutnya, Maliki Yaumiddin. Seakan-akan orang ini sudah terbayang di hadapannya, dia sedang berhadapan dengan Allah, baru setelah itu dia tujukan pembicaraan kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dari iltifat dari dhamir ghaib kepada dhamir mukhatab. Asani yang kedua, al-iltifatu minal khitabi ilal ghaibah. Jenis gambaran iltifat yang kedua adalah iltifat dari dhamir mukhatab ilal ghaibah. Lawannya, kebalikannya. Dhamir mukhatab kepada dhamir ghaib. Jadi tadi dhamir ghaib diiltifatkan menjadi dhamir mukhatab. Yang kedua, dhamir mukhatab diiltifatkan, dialihkan menjadi dhamir ghaibah, dhamir ghaib. Kaqaulihi, seperti firmannya, hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim. Hatta idza kuntum fil fulki. Sampai ketika kalian di sini yang diajak bicara, hingga ketika kalian berada di al-fulk, di kapal, di bahtera, di tengah lautan, wajaraina bihim, dan berlayar membawa mereka. Jadi fulk itu, fulk, kapal itu berlayar membawa bihim. Allah mengatakan membawa mereka, padahal tadi mengatakan ketika kalian berada di atas kapal dan kapal itu berlayar membawa mereka. Dialihkan dari yang diajak bicara, tiba-tiba yang diajak bicara tidak ada dan beralih kepada dhamir ghaib. Fahawwala al-kalam minal khitabi ilal ghaibah, maka pembicaraan itu berubah, diubah, diiltifatkan jalurnya dari yang diajak bicara kepada ghaib, kepada sesuatu yang dibicarakan. Wajaraina bihim, dan kabar itu berlayar membawa mereka. Kalau tidak ada iltifat, maka bagaimana? Wajaraina bikum. Asalnya wajaraina bikum. Kalau sesuai dhamir sebelumnya, hatta idza kuntum, hingga ketika kalian berada di atas kapal, wajaraina bikum. Asalnya demikian. Dan kapal itu berlayar membawa kalian. Karena diajak bicara kalian, tetapi di sini tidak. Wajaraina bihim, dan kapal itu membawa mereka. Kalau tidak ada iltifat, maka wajaraina bikum. Alhamdulillah. Nah, di sini ada iltifat dari khitab, dari yang diajak bicara kepada yang dibicarakan. Apa faedahnya? Faedahnya adalah sebagai ulama mengatakan bahwa faedahnya, di antara faedahnya, supaya pembaca merasakan bahwa dia sedang di atas kapal. Supaya pembaca merasakan bahwa dia juga diajak bicara. Bahwa dia diajak bicara. Hatta idza kuntum, ketika kalian, termasuk dia yang membaca, berada di atas kapal. Dia merasakan kondisi di atas kapal di tengah laut. ketika terjadi ombak yang besar, dia betul-betul berharap kepada hanya kepada Allah. Tapi ketika Allah selamatkan, tiba-tiba mereka berpaling dari Allah dan berbuat syirik kembali. Hatta idza kuntum fil fulk wa jarayna bihim, dan juga di antara faedahnya dikarenakan tidak semua kondisi seseorang itu seperti ini. Jadi mungkin sifat orang yang diajak bicara tidak seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya ini, sehingga Allah alihkan pembicaraan. Mungkin dia tidak termasuk, sehingga Allah alihkan pembicaraannya. Ketika dia merasakan di atas laut, baru setelah itu Allah alihkan pembicaraan, dan sebagian orang di atas laut itu kondisinya seperti ini. Sehingga orang yang mendengar, dia tidak langsung kena. Tidak langsung kena tujuan pembicaraan itu, singgungan tersebut. Dan sebagian ulama juga mengatakan bahwa di antara faedahnya, bahwa dahulu dikarenakan orang yang naik kapal itu sedikit. Orang yang naik kapal itu sedikit. Sehingga tidak semuanya naik kapal. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal mengalihkan pembicaraan dari khitab kepada ghaib. Al-Tharith yang ketiga, al-iltifatu minal ghaibah ila takallum. Berpindah iltifat dari ghaibah, dari dhamir ghaib, menjadi dhamir mutakallim, yang berbicara. Menjadi dhamir mutakallim. Kaqawlihi ta'ala, seperti firman-Nya, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, kami angkat dari mereka 12 naqib, pemimpin. فَحَوَّلَ الْكَلَامِ مِنَ الْغَيْبَ إِلَى التَّكَلُّمِ, maka pembicaraan itu dialihkan dari dhamir ghaib kepada dhamir mutakallim fi qawlih, dalam firman-Nya, وَبَعَثْنَا, dan kami utus atau kami angkat dari mereka. Lihat Allah mengatakan di awalnya, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهِ, dan Allah telah mengambil perjanjian, telah mengikat perjanjian dengan Bani Israel. Kemudian Allah melanjutkan, وَبَعَثْنَا, dan kami utus mereka, kami angkat mereka, kami angkat dari mereka, وَبَعَثْنَا, kami angkat mereka. Padahal di awalnya Allah mengatakan dirinya sendiri, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهِ, tapi di yang berikutnya, وَبَعَثْنَا. Seharusnya kalau tidak ada iltifat, apa? وَبَعَثَ, وَبَعَثَ. Kalau tidak ada iltifat, maka asalnya, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثَ مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَكِيبًا. Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dan dia telah mengangkat dari mereka 12 naqib. Itu asalnya. Tetapi di sini dialihkan dari ghaib kepada takallum, وَبَعَثْنَا, dan kami, Allah mengatakan dirinya, dan kami mengangkat dari mereka 12 pemimpin. Ar-rabi', jenis iltifat yang berikutnya, yang keempat, al-iltifatu minat takallum ilal ghaibah. Berpindah iltifat dari at-takallum, dari dhamir mutakallim, ilal ghaibah, kepada dhamir ghaib, kepada dhamir ghaib. Kaqawlihi ta'ala, seperti firman-Nya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami berikan kepadamu al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Rabbmu, dan berkurbanlah. Fahawwala al-kalama min at-takallum ila al-ghaibah, maka terjadi perubahan pembicaraan di sini dari dhamir mutakallim kepada dhamir ghaib, dalam firman-Nya li rabbik, dalam kata li rabbik, untuk Rabbmu. Lihat, inna a'tainaka, awalnya Allah mengatakan sesungguhnya kami, sesungguhnya kami memberikan kamu sungai Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Rabbmu, salatlah kamu untuk Rabbmu. Jadi Allah mengatakan kami memberikan kepada Al Kautsar wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, maka oleh karena itu salatlah kamu untuk Rabbmu. Harusnya kalau tidak ada perpindahan jalur di situ, tidak ada iltifat, harusnya Allah mengatakan fasalli lana, maka salatlah kamu untuk kami. Asalnya fasalli lana, maka salatlah kamu untuk kami dan berkorbanlah kamu untuk kami. Tapi tidak, di sini Allah mengalihkan dari kami menjadi Rabbmu. Seakan-akan tidak hadir dhamir yang gaib. Maka salatlah kamu untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuknya. Inilah jenis-jenis iltifat dalam Al-Quran. Perpindahan dhamir, jalur pembicaraan dari mukhatab atau dari gaib. Yang pertama dari gaib kepada mukhatab, kemudian dari mukhatab kepada gaib, kemudian dari gaib kepada at-takallum, orang yang berbicara, al-mutakallim. Kemudian dari al-iltifat, yang keempat adalah dari mutakallim, yang berbicara, berpindah kepada gaib. Setelah beliau menjelaskan jenis-jenis iltifat dan macam-macamnya gambarannya, maka beliau menyebutkan beberapa faedah. Ada faedah, adakah faedah dari ini semua? Maka beliau menjelaskan qala walil iltifati fawaidun minha, dan iltifat dalam Al-Qur'an itu terdapat beberapa faedah. Dan juga dalam bahasa Arab iltifat itu terdapat beberapa faedah. Al-awwal, yang pertama, hamlul mukhatabi 'alal intibah, menjadikan al-mukhatab yang diajak bicara 'alal intibah, untuk lebih fokus, lebih perhatian. Litaghayyuri wajhil uslubi 'alaihi, karena berubahnya jalur pembicaraan. Karena berubahnya jalur pembicaraan. Jika dia paham bahasa Arab, tahu bahasa Arab, maka ketika dia melihat ayat yang seperti ini, dia menjadi fokus, perhatian. Loh, kenapa? Kok ada perubahan? Asalnya gaib, kemudian tiba-tiba jadi mutakallim. Asalnya mutakallim tiba-tiba berubah menjadi gaib. Dan seterusnya, terjadi perubahan. Membuat dia perhatian. Ada apa? Al-faidah tsaniyah, yang kedua. Faidah yang kedua, hamluhu ala tafkiri fil ma'na. Mengantarkan dia, menjadikan dia pembaca. Membacakan orang yang diajak bicara itu. Untuk berpikir terhadap maknanya. Sehingga dengan itu dia bisa memikirkan maknanya. Lianna taghayyuru wajhal uslubi yuaddi ila at-tafkiri fi sababi. Karena perubahan jalur itu yuaddi, mengantarkan ila at-tafkiri fi sabab, untuk berpikir tentang sebabnya. Sehingga dia menjadikannya untuk berpikir terhadap makna dari perubahan ini. Ada apa di balik perubahan ini? Terdapat makna. Perubahan jalur pembicaraan itu mengantarkan dia untuk berpikir tentang sebab terjadinya perubahan itu. Atsalits, yang ketiga, daf'us sa'amati, menghilangkan as-sa'amati wal malali anhu. Mencegah, menolak, menghilangkan as-sa'amati wal malal, kebosanan, kejenuhan dari yang diajak bicara, sehingga pembaca atau orang yang diajak bicara itu tidak bosan dan tidak jenuh ketika terjadi perubahan yang seperti itu. Li'anna baqa'al uslubi 'ala wajhin wahid, karena apabila bentuk pembicaraan itu satu bentuknya, jalurnya itu monoton, satu, tidak ada perubahan jalur di situ, yu'addi ilal malali ghaliban, akan bisa membuatnya bosan. Keseringannya demikian, biasanya membuat seseorang bosan. Yang diajak bicara dia terus, yang diajak bicara tentang kita terus, misalnya demikian, maka itu bisa mengantarkan dia untuk bosan terhadap jalur pembicaraannya. Jadi inilah tiga faedah yang beliau sebutkan. Wahadhil fawaidu ammatun lil-iltifati fi jami'i suwarih. Dan ini faedah yang ketiga, ini faedah umum. Faedah yang umum dalam seluruh gambaran iltifat, dalam seluruh gambaran-gambaran iltifat. Adapun faedah khusus, ammal fawaid al-khassah, adapun faedah-faedah khusus, fatata'ayyanu fi kulli suratin, maka faedah-faedah khusus itu akan nampak dan terlihat tergantung pada konteks masing-masing pembicaraan, masing-masing ayat, masing-masing pembicaraan itu jika terjadi iltifat, maka di situ ada faedah-faedah khusus. Tapi faedah umumnya tidak lepas dari tiga ini. Yang pertama tadi, menjadikan seseorang lebih fokus, perhatian. Dan yang kedua, menjadikan dia untuk memikirkan maknanya. Karena perubahan itu, perubahan yang terjadi itu pasti ada sebab yang menjadikannya bisa berubah. Dan yang ketiga, menghilangkan kebosanan. Ini faedah umum. Adapun faedah khusus, maka pada setiap ayat yang terdapat iltifat itu terdapat faedah. Terdapat faedah-faedah khusus tergantung konteks, tergantung pembicaraan. Seperti tadi misalnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di antara faedahnya, faedah khususnya, yaitu seseorang ketika dia telah memuji Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yaumiddin, dia merasakan kehadiran Allah Azza wa Jalla di hadapannya. Sehingga baru setelah itu dia menunjukkan pembicaraan kepada Allah. Iyyaka na'budu. Pada ayat yang kedua tadi, faedah khususnya, hatta idza kuntum fil fulk. Ketika kalian di tengah laut, sehingga dia bisa merasakan, dia juga di tengah laut. Wajarainna bihim. Dan kapal itu berlayar membawa mereka. Membawa mereka. Karena tidak semua orang naik kapal. Sehingga tergambar ternyata yang berlayar ini yang sedang di atas laut. Maka di sana ada faedah-faedah khusus. Dan itu tergantung pada konteks pembicaraannya masing-masing. Amal faedul khasah fatata'ayyanu fi kulli suratin hasaba ma yaqtadihil maqam. Sesuai dengan konteksnya masing-masing. Qala wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tamma walillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Maka inilah kitab usul fit tafsir, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah azza wa jalla semata kita telah menyelesaikan kitab yang mulia ini, yang bermanfaat ini. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk yang berbicara terlebih dahulu dan yang mendengarkannya, dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang disebut dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dan dengannya dia menuntut ilmu, maka pasti Allah sahhalallahu lahu, pasti Allah azza wajalla mudahkan baginya jalan menuju aljannah. Maka alhamdulillah azza wajalla kita telah menyelesaikan kitab usul fit tafsir. Dan termasuk nikmat Allah dan keutamaan Allah kepada seorang hamba, yaitu ketika seorang hamba masih diberi kesempatan untuk bisa istimrar dalam thalabul ilm, tsabat ala sunnah, istiqamah di atas sunnah, dan al-muwasalah, terus istimrar di atas thalabul ilm, menggunakan waktu-waktunya untuk thalabul ilm. Istimrar di atas thalabul ilm, terus berkesinambungan dalam thalabul ilm merupakan taufik, merupakan taufik. Dan jangan dikira apa yang kita lakukan selama ini, duduk kita di majelis-majelis yang seperti ini adalah waktu yang kita sia-siakan. Tidak. Ketika kita melihat ada orang yang beribadah, ada orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, rajin bersedekah, kita iri melihat dia mampu untuk melakukan ibadah tersebut. Tapi jangan lupa bahwa amalan yang seperti ini juga ibadah. Dari pagi kita duduk kita di majelis-majelis yang seperti ini, itu ibadah. Sama ibadah. Ta'awun kita dengan pendidikan, itu juga ibadah. Maka ibadah itu banyak macamnya. Oleh karena itu seorang muslim, hendaknya dia mengisi waktu-waktu kehidupannya, umurnya, untuk memakmurkan hidupnya dalam ibadah. Dalam berbagai macam bentuk ibadah. Dan juga ilm adalah tanggung jawab. Jika seorang berilmu, sudah tahu ilmu, itu berarti dia punya tanggung jawab. Berarti ada amanah yang ada pada pundaknya. Berbeda orang yang jahil dari orang yang berilmu. Tidak sama antara orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Nah, orang jahil itu, dia salah. Dan dia berdosa jika dia tidak mau belajar agama. Dia berdosa atas perbuatan dia tersebut. Tetapi hujjah itu lebih besar yang hujjah. Hujjah itu lebih besar daripada hujjah yang ada pada orang yang memiliki ilmu daripada orang yang jahil terhadap ilmu. Masih lebih besar hujjah yang ada pada orang yang berilmu ini. Falaysa al-alim, falaysa al-jahil, falaysa man ya'lam, kaman ya'lam. Orang yang tidak tahu itu beda dari orang yang sudah tahu. Sehingga tanggung jawabnya semakin besar, sehingga dituntut bagi orang yang memiliki ilmu untuk beramal dengan ilmunya. Untuk beramal dengan ilmunya. Rasulullah SAW bersabda, Wal-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran adalah hujjah lak, untuk kamu, atau hujjah atasmu. Oleh karena itu, hendaknya kita semua untuk beramal dengan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Dan justru terkadang seseorang yang berilmu itu, atau ilmu itu terkadang menyebabkan, mengantarkan kepada kehancuran seseorang, kebinasaan dan kehancuran seseorang dikarenakan ilmunya. Dikarenakan ilmunya jika dia tidak mengamalkannya. Oleh karena itu kita semua berharap dan kita semua mohon kepada Allah Azza wa Jal supaya kita ditolong oleh Allah untuk selalu bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan hendaknya kita untuk terus bermuasalah dan kita bermuhasabah, mengoreksi diri kita masing-masing. Nasallallahu at-taufiq ila huna walhamdulillah. Dan insyaAllah pada kitab yang akan kita bahas setelah usul tafsir, yaitu kitab Manzumah Al-Urjuzah tentang sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Ila huna, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.